إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أم مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang mana beberapa waktu yang lewat sempat tertunda. Alhamdulillah kita bisa melanjutkannya pada sore ini. Dan kita ingat bahwa Jumat adalah hari yang paling baik di antara hari-hari yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min yawmin." Tidak ada suatu hari khairun khairun tala'at fihi syams, matahari terbit padanya, min yaumil jum'ah, selain dari hari Jumat. Artinya hari Jumat adalah hari yang paling baik, bahkan lebih baik dari Idul Fitri, lebih baik dari Idul Adha. Dan terutama waktu asar sampai tenggelam matahari, ba'dal asar sampai tenggelam matahari, ini waktu istijabah, waktu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tatkala menuntut ilmu ini diberkahi ilmu apa yang kita pelajari dan dijadikan kita orang-orang yang muttabi', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beberapa pekan yang lewat membahas salat sunnah yang muakkadah. Di antaranya yaitu sunnatul fajr. Maka sekarang kita akan lanjutkan sunnatul zuhur, salat sunnah qabla zuhur atau setelah zuhur. Laqad waradat iddatu nususin fi adadiha. Ada beberapa dalil yang menjelaskan jumlah dari bilangan sunnah zuhur ini. Jadi banyak dalil menyatakan jumlah dari salat sunnah zuhur ini. Minha annaha arba. Ada dalil yang menyebutkan 4 rakaat. Wa minha annaha sit. Ada dalil menyatakan dia 6 rakaat. Wa minha annaha thaman. Ada dalil menyatakan 8 rakaat. Jadi 4, 6, 8. Ma warada annaha arba'u raka'at. Dalil yang menyatakan sunnah zuhur itu 4 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal hafidhtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'at. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10 raka'at salat-salat sunnah yang muakkadah. Raka'ataini qabla zuhur, 2 raka'at sebelum zuhur. Waraqataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Waraqataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Fi baitihi, di rumah. Waraqataini ba'dal isya, fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya, di rumah. Waraqataini qabla salati subhi, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa kanat sa'atan la yadkhul 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum salat subuh itu tidak ada yang bisa masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Jadi kalau kita lihat hadis ini menunjukkan bahwa 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, maka dia 4. Al-aula an yuhmal 'ala halain. Maka jalan Penyelesaiannya dari hadis ini ada empat, ada dua. Dibawa kepada dua hal katanya. Pertama, terkadang Nabi itu sholatnya dua, terkadang Nabi itu sholatnya empat. Artinya bagaimana? Wahwa waqilah huwa mahmul ala annahu kana fil masjid yuqtasar arraqatin wa fi baiti yusalli arba'an. Atau Nabi SAW di masjid itu sholatnya dua rakaat, di rumahnya empat. Wa yuhtamal an yakuna yusalli idza kana fi baiti rakaatain thumma yakhruj ila al-masjid fa yusalli rakaatain. Atau terkadang Nabi SAW sholatnya di rumah dua, di masjid dua. Fara'a Ibnu Umar ma fil masjid duna ma fi baitihi. Maka Ibnu Umar hanya melihat yang di masjid, tidak dilihat apa yang terjadi di dalam rumah. Dan yang menyaksikan di dalam rumah itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, al-arba' kanat fi kathirin min ahwalihi. Paling banyak atau paling sering Nabi itu sholatnya empat. Dua sebelumnya, dua sesudahnya. Baik. Ini dalil yang menyatakan bahwa Nabi SAW sholatnya empat rakaat. Dalil yang lain menyatakan Nabi itu sholatnya enam rakaat. Berarti qabliyah itu empat, ba'diyah itu dua. Dari Abdullah bin Syatir, aku bertanya kepada Aisyah tentang sholat sunnah Nabi. Maka Aisyah menjawab, Nabi sholat di rumahku empat sebelum zuhur. Kemudian keluar ke masjid, lalu sholat, membawa orang zuhur, masuk lagi ke dalam kamarku, sholatnya dua. Berarti enam. Hadisnya sahih diriwayat oleh Muslim. Bahkan dalam hadis lain Nabi menyatakan bahwa ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'ah tatawwu'an ghairu fariidhah illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba salat 12 rakaat setiap hari lillahi 'azza wa jalla melainkan Allah bangunkan hamba itu rumah di dalam surga. Nah, itu dia kalau 12, 4 sebelumnya, 2 sesudahnya. 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, 12. Ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nah, kita sudah mendapatkan dua riwayat sekarang. 4, 6. Sekarang yang 8. Dari Ummu Habibah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhur 4 rakaat, haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dan keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur dari Sa'ib, dari Abdullah bin Sa'ib, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum zuhur. Dan Nabi katakan itulah dia saat dibukanya pintu-pintu langit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur karena Nabi katakan di sanalah saat pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku senang amalku itu diangkat tatkala aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi bagaimana jalan keluarnya sekarang ini? Ada 4, ada 6, ada 8. Jelas oleh para ulama kita, semuanya itu kembali kepada nasyatur rajul. Kembali kepada semangat kita. Kalau kurang semangat ya 4 paling kurang. Kalau tanpa semangatnya ya 6. Semangatnya lebih besar lagi ya 8. Ya qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Jadi semua sunnah itu kita berusaha mempraktikkannya. Baik, masalah. Kalau di 4-4, apakah perlu kita salam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Boleh sekaligus 4. Tanpa tasyahudul awal. Tetapi afdalnya dua rakaat salam, dua rakaat salam berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat siang dan malam itu dua dua. Artinya salat-salat sunnah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Yang mendukung lagi dalam kitab Tamamul Minnah dijelaskan bahwa Nabi waktu salat duha 8 rakaat di Mekah itu Nabi alaihi salatu wasalam ya salatnya 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka 4 sekaligus boleh, tetapi lebih afdolnya 2 2. Qabliyah dhuhur maupun ba'diyah dhuhur. Baik. Boleh enggak mengkada salat sunnah? Karena kalau salat wajib sudah tidak ada qadha. Kalau sengaja mengakhirkan sampai habis waktunya. Salat wajib yang boleh mengqadha itu orang yang lupa, dan yang boleh mengqadha itu orang yang ketiduran. Kalau salat wajib sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha mata dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari suatu salat atau lupa, maka dia salat kapan dia ingat. Adapun kalau sengaja, tidak ada baginya untuk mengqadha. Nanti sebentar lu, habis waktunya, saya qadha aja niat saya, tidak boleh. Dia harus tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diulangi. Nah, kalau salat-salat sunnah, iya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadhanya kalau memang ada uzur untuk melaksanakannya pada waktunya. Di antaranya qadha sunnatul dhuhur qabliyah, mengqadha salat sunnah dhuhur qabliyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahunna ba'daha. Nabi kalau tidak salat 4 sebelum dhuhur, Nabi lakukan dia selesai salat dhuhur. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ba'diyah boleh diqadha, maka qabliyah pun boleh. Ya, atau qabliyah boleh diqadha, maka ba'diyah pun boleh juga. Karena hukum satu salat dan hukum salat yang lainnya sama, apalagi ini sunnah dengan sunnahnya. Yaitu disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketinggalan salat sunnah ba'diyah zuhur karena ada seorang yang bertanya kepadanya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengqadanya selesai salat asar 4 rakaat. Ini boleh. Inilah dia di antara rawatib yang muakkad setelah qabliyah fajar, maka yaitu qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Sekarang sunnatul maghrib, salat sunnah setelah maghrib. Salat sunnah ba'dal maghrib jelas termasuk dia yang 12 atau termasuk dia yang 10. Nah, salat ba'diyah maghrib ini kalau memang tidak ada hal di masjid, afdalnya di rumah. Mungkin tidak ada pengajian di masjid, di rumah lakukan dia. Pulang. Baik, mana dalilnya? Keumuman hadis, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seafdal-afdal salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Ini yang pertama. Dalil yang kedua lebih sharih, lebih jelas lagi dari Ka'ab bin Ujrah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata masjid Bani Abdul Ashhal. Nabi mendatangi masjid Bani Abdul Ashhal, fa shalla fihi al-maghrib, maka Nabi salat maghrib di sana. Falamma qada salatahum ra'ahum yusabbihun. Begitu Nabi selesai salat, Nabi lihat para jamaahnya langsung salat sunnah di sana. Faqala hadhihi salatul buyut. Wahai para jamaah, ini salat rumah ini, jangan di masjid. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ini kalau memang tidak ada hal di masjid itu, tidak ada keperluan, atau kalau tidak mau menunggu selesai maghrib sampai isya. Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, begitu sahabat selesai sholat langsung dimasih semua, ya para jamaah, ini adalah sholat rumah. Artinya hak sholat ba'diyah maghrib ini kalian sholat. Baik. Dalam riwayat yang lain, di Rafi bin Khadij, dia mengatakan, kami didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bani Abdul Ashhal. Fa shalla binal maghriba fi masjidin. Nabi memimpin kami salat di masjid kami. Tsumma qala irka'u hatain raka'atain fi buyutikum. Ini sirah amr. Sirah perintah. Nabi katakan, salatlah kalian dua rakaat ini di rumah. Hadis ini sahih juga dari riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah rahimahumullahu taala. Baik. Kemudian sunnah ba'diyah al-isya. Termasuklah dia di antara hadis Ibnu Umar, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat di antaranya isya. Dengan demikian, komplitlah, habislah yang berkaitan dengan sholat-sholat sunnah mu'akkadah. Belum datang witir. 2 rakaat sebelum fajar. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Baik. Sekarang as-sunanul ghairul mu'akkadah. Sunnah-sunnah yang tidak mu'akkad. Arti dari tidak mu'akkad ini, Nabi lam yuwazib alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang lakukan, kadang-kadang Nabi tinggalkan. Adapun yang tadi tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi kecuali musafir. Dan kalau musafir pun yang tidak ketinggalan hanya dua, witir dan qabliyah fajar, qabliyah subuh itu. Taib, yang pertama yang tidak muakkadah raka'atani qablal asr. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini shalah, yang muttafaqun alaih, di antara dua azan itu ada salat, di antara dua azan ada salat bagi yang mau. Baik. Dan dianjurkan kalau mampu menjaga 4 sebelum asar lebih bagus lagi. Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Umar rahimallahu ra'an shalla arba'an qabla al-ashri. Au shalla qabla al-ashr arba'an. Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Dijaga setiap sebelum asar 4 rakaat. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Afwan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan dihasankan. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar 4 rakaat. Yafsulu bainahunna bi taslim 'ala al-mala'ikati al-muqarrabin. وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ. Nabi memisahkan antara dua rakaat pertama dan dua rakaat kedua dengan taslim, dengan salam. Ya, berarti dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sekaligus 4 boleh, tapi lebih afdal 2-2. Ini yang pertama yang tidak mu'akkad. Kemudian yang kedua, rakaatani qabla maghrib, dua rakaat sebelum maghrib. Nabi bersabda, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib, salat kalian sebelum maghrib, salat kalian sebelum maghrib, salat kalian sebelum maghrib. Begitu yang ketiga, Nabi mengatakan, liman syaa, bagi yang mau. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian juga sebelum salat isya, di antara hadis yang tadi, ya, ma min salatin mafrudah illa wa baina yadayha raka'atan. Setiap salat wajib itu sebelumnya pasti ada 2 rakaat. Setiap sebelum salat wajib pasti ada 2 rakaat. Cuma ada yang hukumnya muakkad, dikuatkan, ada yang tidak muakkad. Berarti qabliyah yang muakkad itu hanya zuhur dan fajar subuh. Selain daripada itu tidak muakkad. Maghrib, asar, maghrib, isya. Baik. Dan perlu diperhatikan di sini, namun ini kebanyakan yang melaksanakannya lah al-Hanafiyah. Kita lihat di Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit. Bagaimana hukumnya? disebutkan dari Umar ibn Atha ibn Abil Khuwar bahwa Nafi' ibn Jubair dikirim kepada Sa'ib ditanya tentang apa yang dilihat oleh Muawiyah dalam salatnya. Faqala na'am, maka dikatakan iya. Shallaitu ma'ahul jum'ah fil maqsurah. Aku ya salat Jumat bersama beliau. Falamma sallama al-imam, begitu imam salam, qumtu fi maqami fa shallaitu. Langsung aku berdiri di tempatku salat 2 rakaat. Ba'diyah. Karena kalau Jumat qabliyahnya enggak ada, tapi ba'diyahnya yang ada. Falamma dakhala arsala alayhi faqala la ta'ud lima fa'alta. Begitu aku masuk kepada dia, diingatkan aku oleh Muawiyah, jangan engkau lakukan. Cara tersebut, salam langsung salat sunnah. Idza shallaital jum'ata fala tasilha bi salatin hatta takallama aw takhruj. Kalau engkau selesai salat Jumat, jangan disambung dengan suatu salat sehingga engkau berbicara atau keluar. Bagaimana bicaranya? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah, ya kesalam. Zikirlah. Ya kalau sudah zikir, meskipun di tempatnya ada salat sunat, tidak apa-apa. Tapi kalau mau langsung, berarti harus pindah. Dan ini suatu perlu ditambih bahwa kebanyakan orang masih berpendapat bahwa selesai dari suatu tempat salat, padahal sudah zikir, sudah apa, tidak mau salat di tempat tersebut. Mesti dia pindah-pindah, ganti tempat. Ini enggak ada dalil dari hadis. Ini hanya ta'lil, pakai akal saja. Bagaimana dia pakai akalnya? Supaya banyak jadi saksi kita hari kiamat. Hadis tidak sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa jangan langsung menyambung suatu salat dengan salat sunnah kecuali berbicara atau pindah. Berarti kalau berbicara tetap di tempat itu. Dan hukum asal ingat al-aslu fil ibadat al-man'u. Dasar dari ibadah itu dilarang kecuali ada dalil. Sekarang ada dalil enggak suruh pindah-pindah? Enggak ada. Hanya pakai ta'lil akal saja. Nah, sementara kita ini dalam beragama dalil. Qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabat. Dan ada ibadah itu masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Maka apa? Al-wujub, kewajiban kita sebagai kaum muslim at-taslim, menerima. Ada dalil, laksanakan. Nah, itu disebut oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah. Namun dijelaskan oleh para ulama yang menelitinya bahwa tidak ada dalil menyuruh pindah-pindah sholat dengan alasan bahwa itu akan menjadi saksi. Mana dalilnya mengatakan jadi saksi hari kiamat? Tidak ada dalilnya. Maka boleh sholat di tempat semula dengan syarat itu. Zikir dulu. Tapi kalau enggak zikir, mau langsung sholat, harus pindah. Bukan karena tempat, tapi karena tidak boleh menyambung. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalik, karena Nabi memerintahkan kita alla tusila salatan bi salatin, jangan sambung satu salat dengan salat yang lainnya hatta natakallama au nakhruja, sehingga kita berbicara atau kita keluar. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa da'amun ghairu makhsus bil jum'ah, ini umum salat apa saja, tidak mesti salat Jumat langsung setelahnya. Ya, atau sholat fajar, karena lupa tadi qabliyah fajar, mesti kita berzikir dulu atau kita itu berpindah kalau mau langsung melanjutkan sholat sunnah. Nah, inilah dia yang berkaitan dengan sholat-sholat sunnah ghairul mu'akkadah, ghairul mu'akkadah, sebelum asar, sebelum maghrib, kemudian sebelum isya. Baik, masuk kita ke al-witru. Witir. Enggak ada subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli ba'da al-fajri hatta tatlu asy-syams." Aw la salata ba'da al-fajr. Tidak ada salat selesai subuh sampai terbit matahari. Kecuali kalau orang ketinggalan sunnah fajar baru boleh. Bagaimana ba'da al-ashar? Ada 2 rakaat. Ada, Nabi selalu melaksanakannya. Lah bagaimana dengan hadis mengatakan la salata ba'da al-'ashri hatta taghrub asy-syams? Tidak ada salat selesai asar sampai tenggelam matahari. Ada hadis lain menjelaskan bahwa tidak ada salat ya, selesai asar, ya, malam tasfar, selama belum menguning. Kalau masih tinggi, boleh dua rakaat itu. Tapi kalau sudah menguning, enggak boleh. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilatul hadis sahihah. Dua rakaat setelah asar. Tayyib. Al-witru, witir. Al-witir diddu syafa', lawan dari genap. Berarti witir berarti ganjil. Hukmuhu wa fadluhu, bagaimana hukumnya dan bagaimana keutamaannya? Al-witru sunnatun muakkadatun. Witir itu sunnah yang sangat dikuatkan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Ali radhiyallahu anhu mengatakan al-witru laisa bihatmin ka salatil maktubah. Witir tidak pas, tidak mesti sebagaimana salat wajib. Tetapi Nabi mensunnahkannya. Nabi bersabda, Allah itu witir. Ganjil itu satu. Yuhibbul witra. Allah senang terhadap yang ganjil. Fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Witirlah kalian wahai orang-orang yang mengamalkan Qur'an dan mengambil Qur'an. Ini yang pertama, dalil menyatakan keutamaan sholat witir. Karena Allah itu Esa, senang terhadap yang ganjil. Maka witir kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi bersabda khamsu salawatin. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain tentang keutamaan salat witir ini, ya. Di mana salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Baik waktu musafir maupun waktu dia mukim. Jadi kalau musafir saja tidak pernah ditinggalkan, apalagi dia mukim. Namun perlu diketahui madhabul jumhur, kebanyakan para ulama, Maliki, Syafi'i, Hambali, menyatakan witir ini tidak wajib. Artinya dia merupakan sunnah. Sebagaimana kata Ali, witir tidak wajib seperti sholat wajib. Namun sangat dikuatkan, bahkan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, ya, segi kekuatannya, siapa yang terus-menerus meninggalkan witir, dia laki-laki yang fasik. Rajulun su, laki-laki yang jelek, tidak sah menjadi saksi dalam hal apa saja. Karena kuatnya. Namun tidak sampai ke derajat wajib. Adapun Hanafiyah mewajibkan. Berdasarkan hadis, namun hadisnya tidak sahih, innallaha zadakum shalah. Sesungguhnya Allah menambah bagi kalian suatu salat, yaitu witir. Maka salatlah kalian antara isya sampai fajar. Baik. Inilah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan masalah witir ini. Wa waqtuhu yabda'u waqtul witri, mulainya waktu witir setelah salat isya sampai fajar. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah mengatakan, min kulli lailatin qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari setiap malam itu Nabi witir, min awalil lail, di awal malam, wa awsatihi, atau tengahnya, wa akhirihi, atau akhirnya, fantaha witruhu ila sahar, maka berakhir witirnya sampai waktu sahur. Ketahuilah, witir, salat malam, qiyamul lail, tahajud, tarawih, satu maknanya. Kenapa? Karena berujung kepada rakaat yang ganjil. Ya, berujung kepada rakaat yang ganjil semuanya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah riwayat, fasalluha baina salatil isya ila salatil fajri. Salatlah kalian dari selesai isya sampai subuh fajar. Masalah, bagaimana kalau kita menjamak sholat karena hujan di masjid? Tentu jamak itu waktu yang dahulu karena hujan. Ya kalau belakangan siapa mau dijamak? Artinya maghrib, hujan di masjid. Kita akan jamak karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat maghrib, tamat isya. Boleh enggak sholat witir? Ya, selesai jamak itu padahal waktu isya belum masuk. Boleh enggak? Dijawab oleh para ulama kita bahwa boleh. Kenapa? Ini waktu jama'. Yang mana waktu jama' ini merupakan waktulah bagi sholat tersebut. Jadi boleh. Ya. Meskipun belum datang waktu isya. Baik. Iya, musafir atau di mukim. Tapi hujan di masjid. Kita sholatnya di masjid hujan. Baik. Man khafa alla yastayqidha min akhir al-lail falyutir awwalahu. Siapa yang khawatir tidak mampu bangun di akhir malam, maka witir sudah selesai isya. Boleh? Dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhir al-lail falyutir awwalahu." Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, silakan bangun di awal malam. Artinya selesai isya langsung witir. Wa man tama'a an yaquma akhirahu, siapa yang sudah punya tekad dan yakin kalau dirinya mampu bangun nanti di akhir malam, falyutir akhir al-lail, silakan dia witir di sana. Karena Quran yang dibaca di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan itulah lebih afdal. Tapi masalah sekarang tarawih. Mana lebih afdal, akhir malam atau awal malam? Ditinjau dari waktu, afdal di akhir malam. Tapi ditinjau dari jamaah, mana lebih banyak? Di awal berarti awal lebih afdal. Artinya begini. Kalau sekiranya akhir malam kita sendiri, kemudian di awal malam berjamaah, pilih berjamaah itu. Itu khusus untuk sholat tarawih di malam Ramadan saja. Ada Allah. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Bakar Siddiq, "Ayyahinin tutir?" Ya Abu Bakar, kapan kau witir? Qala awwalal lail ba'dal atamah. Ya Rasulullah, saya salat witirnya selesai salat Isya di awal malam. Qala fa anta ya Umar, bagaimana engkau ya Umar? Qala akhirul lail, akhir malam ya Rasulullah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Amma anta ya Abu Bakar fa akhadta bil wudhu, wa amma anta ya Umar fa akhadta bil quwwah." Ai Abu Bakar, kamu ini kamu telah menjaga witir itu dengan kewaspadaan. Adapun kau ya Umar, kau mengambil witir dengan kekuatan. Ini Abu Bakar salatnya awal ya, jaga-jaga. Ya, kalau Umar dengan kuat dia harus bangun nanti. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian jelaskan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Alladzi la yanam hatta yutir hazimun." Orang yang tidur, orang yang tidak tidur sehingga dia berwitir, artinya witir dulu baru tidur, ini orang apa? Hazimun syaddadhu, ayatnya orang yang waspada, orang yang hati-hati. Witir dulu lah, nanti tidak tahu bangun apa enggak. Kalau bangun sholat lagi boleh? Boleh, tapi enggak boleh witir. Misalkan kita witirnya hanya 3 tadi ya, berarti tinggal berapa? Tinggallah 8. Tidak harus 8. Itu maksimal. Ya, tidak maksimal. Adapun ada pendapat ulama mengatakan bahwa siapa yang bangun untuk keduanya dibatalin witirnya tadi katanya. Bagaimana cara batalinnya? Tambah 1 katanya. Ya enggak ada salat sunnah 1 kecuali witir. Maka itulah jalan keluarnya. Nabi bersabda, "La witrani fi lailah." Tidak ada dua witir dalam satu malam. Baik. Ada dua rakaatul witri, rakaatul witri berapa bilangannya? Paling kurang satu rakaat. Paling kurang. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, Nabi seorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam, maka Nabi bersabda, "Salatul lail matna matna." Salat malam 2-2-2. Kalau khawatir datang subuh, maka salatlah 1 rakaat. Itulah menjadi witir untuk yang telah lewat. Dan Nabi juga menjelaskan dalam riwayat Bukhari, salat malam 2-2, apabila engkau mau bubar, selesai, faraka rakaatan tutir ma qad shallaita, sebagai penutup dari salat-salatmu yang tadi. Tayyib. Wa a'lahu 11 rakaat. Paling tingginya 13 13 atau 11, afwan 11. Kalau 13 bersamaan dengan ba'di ba'di Aisyah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Abi Salamah. Beliau bertanya kepada Aisyah, bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ramadan? Maka Aisyah menjawab, Nabi tidak pernah menambah salatnya di Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kalau Ramadan waktu afdal, enggak lebih apalagi di luar Ramadan. Ini dia anunya, mafhumul mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya. Kalau Ramadan yang mana ada satu malam, kalau salat waktu itu lebih baik dari ibadah berapa? Alfi syahrin, seribu bulan, ya. Kalau itu saja tidak lebihi, apalagi waktu yang lainnya. Nah, itu konsekuensinya. Ya, kalau malam yang penuh dengan barokah saja Nabi tidak lebih, seharusnya kan kalau secara akal banyakan saja. Seharusnya secara akal. Kami malam lebih tidak kita dapatkan pada bulan yang lain. Tidak kita dapatkan malam yang lain. Di sini aja kita pakai. Tapi subhanallah, inilah dia ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Mencukupkan diri dengan sunnah itu lebih baik daripada giat tapi bid'ah. Tapi banyak macamnya, warna-warninya, tapi bid'ah semua. Ini sekian tapi sunnah. Cukupkan diri dengan sunnah itu. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya 4-4. Jangan tanya panjangnya dan indahnya. Kemudian Nabi salatnya 3. 4-4-3. Dijelaskan oleh para ulama kita. Ini hadis yang umum menyatakan 4-4 itu. Namun ada hadis Aisyah yang lainnya dan juga hadis Jabir yang lainnya menyatakan menetral yang 4-4 itu artinya 4-4 dua salat istirahat dua salat tidak ada istirahat. Langsung bangun. Begitu dapat 4 istirahat panjang. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Lagi setelah istirahat panjang dua salam langsung naik lagi dua salam setelah salam ke delapan istirahat lagi. Kenapa? Ini hadis umum. Sedangkan apabila ada hadis umum bertentangan dengan hadis khusus didahulukan yang khusus. Dan kebanyakan hadis Nabi salat malam dua dua dua. Ada. Baik. Jadi inilah dia bilangan rakaat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam entah 11 atau 13. Dia 11 tidak dihitung ba'diyahnya Isya itu. Dia 13 kalau dihitung dengan ba'diyahnya atau kalau bangun malam dibuka dengan dua rakaat ringan. Pemanasan dulu. Kalau bangun malam. Baik. Dengan demikian sifatuhu bagaimana kaifiatnya, bagaimana tata caranya dijelaskan di sini ada 6 tata cara salat witir ini atau sekaligus dia itu salat malam. Pertama, 13 rakaat. Dibuka dengan 2 rakaat ringan. 13 dibuka dengan 2 rakaat ringan. Sebagaimana hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, dia mengatakan, saya akan lihat bagaimana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sholat 2 rakaat ringan. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat panjang, katanya. Panjang. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat agak ringan dari yang tadi. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat agak ringan dari yang rakaat keempat. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat agak lebih ringan lagi. Kemudian terakhirnya paling ringan witirnya. Jadi pemanasan 2 dulu ringan. 2 panjang. Lagi salam berikutnya 2 agak kurang. Lagi salam berikutnya 2 agak kurang. Lagi salam berikutnya 2 agak kurang. Tinggal witirnya 3. Rakaat pertama Al-Fatihah dengan Sabihis. Rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Kafirun. Rakaat ketiga Kul Huwallah. Pendek sekali. Itulah salat Nabi. Bukan seperti sebagian orang pertamanya ringan, akhirnya tambah panjang. Salah, terbalik. Harusnya panjang, terus turun. Ini cara yang pertama. Jadi 13, 2 dibuka ringan, kemudian 2 panjang, 2 agak pendek, 2 agak pendek, 2 agak pendek, kemudian 3. Cara yang kedua, 13 rakaat juga. Minha thamaniyah yusallim baina kulli rak'atain. 8. Setiap rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam. Kemudian witirnya dengan 5. Berarti 3. 13. 8 tambah 5 3. 13. La yajlisu wa la yusam illa fil khamisah. Witir 5 ini sekaligus. Satu salam. Terakhir saja. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidur, apabila bangun langsung bersiwak kemudian berwudu, lalu salat 8 rakaat, artinya 2 salam 2 salam. Yajlis fi kulli rak'atin fa yusallim. Setiap 2 rakaat salam. Kemudian witir dengan 5 rakaat, tidak duduk kecuali yang kelima, lalu salam pada yang kelimanya. Satu tasyahud. Ini cara kedua. Cara yang ketiga, 11 rakaat. Dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, tutup dengan satu. Sebagaimana hadis Aisyah juga. Maka Aisyah radhiyallahu anha perempuan yang diberkahi oleh Allah. Wanita paling banyak menghafal hadis Aisyah, terutama yang terjadi di dalam rumah. Inilah dia. Beliau meriwayatkan. Baik, cara yang keempat, 11 rakaat. Ya. 4 salam, 4 salam, kemudian 3. Wa zahirul hadis. Namun yang nampak dari hadis itu, kana yaqud baina kulli rak'atin, duduk setiap 2 rakaat. Cara yang kelima, 11 rakaat. 8 rakaat terus monoton tanpa salam. Begitu rakaat ke-8 tahiyat. Ya. Tahiyat. Langsung bangkit 1 rakaat witir. Sembilan. Salam. Setelah salam 2 rakaat tambah lagi dengan salat duduk. Witir juga namanya karena 3. Yang penting penentuannya bilangan terakhir. Saya ulangi. 11 rakaat, 8 terus. Sampai ke 8 baru tasyahud, selawat kepada Nabi. Begitu selesai selawat, langsung bangkit. Ambil 1 rakaat. Setelah itu 1 rakaat tasyahud salam. Lalu salatnya 2 rakaat dengan duduk. Berarti berapa? 11. Hadis ini sahih diriwayatkan kelima Muslim. Baik, cara ke-6. 9 rakaat witirnya. Kalau tadi kan 11, sekarang 9. Bagaimana cara 9 itu? 6 rakaat. 1 2 3 4 5 6. Begitu ke-6 tahiyat. Selesai selawat, bangkit 1 rakaat. Tahiyat, salam. 2 rakaat dengan duduk. Ya? 9. Saya ulangi. Jumlah semuanya 9 rakaat. 6 rakaat terus, begitu rakaat ke-6 tasyahud. Selesai habis tasyahud dan berselawat, jangan salam. Bangkit 1, ambil witir. Setelah 1 itu salam. Berarti berapa tuh? 7. 8 9-nya dengan salat duduk. Hadis ini sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Inilah dia kaifiat-kaifiat tata cara salat witir atau salat malam yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, kalau witir 3 bagaimana caranya? 2 cara. Lebih afdal 2 kali salam. 2 rakaat salam, ambil 1. Keumuman hadis salat malam 2-2-2. Kalau khawatir subuh tutup dengan 1. Dan itu paling banyak riwayatnya. Boleh juga sekaligus riwayat Imam Tirmidzi sekaligus tidak 3. nanti terakhirnya baru tasyahud. Kenapa? Karena Nabi mengatakan jangan kalian serupakan sholat witir tiga itu dengan maghrib. Jangan. Jangan serupakan dengan maghrib. Karena kalau maghrib kan ada dua kali tasyahud. Kalau ini langsung sekaligus. Ini hadisnya sahih juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka yang pada tiga rakaat itu, entah dua kali salam atau satu kali salam, rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, Subhana rabbikal a'la, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, dan rakaat ketiga Al-Ikhlas Qul Huwallah. Boleh juga ditambah kadang-kadang Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditambah juga Qul a'udzu birabb, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan pernah dalam witir itu 100 ayat dibaca oleh Nabi. Tapi itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kunut berdoa pada rakaat terakhir witir sebelum ruku, kadang-kadang. Kalau setelah ruku itu tanggal 16 Ramadan sampai 3.30. Tapi selain daripada itu sepanjang tahun sebelum ruku, tapi kadang-kadang. Kenapa dikatakan kadang-kadang? Saking banyaknya meriwayatkan sholat Nabi witir itu, hanya beberapa yang meriwayatkan Nabi itu kunut. Di antaranya cucunya Al-Husain. Ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya, itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ardhahu. Maka di antara dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah kunut, doa kunut ini, Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. Jadi selesai ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung akarkan. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa fi ma'atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alay wa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilayk. Wa sallallahumma ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dua terus sujud. Allahu akbar sujud. Allahu akbar tasyahud. Terakhir sebelum salam ada doa yang dianjurkan. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika mink la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malik al-Quddus. Besaran lagi. Subhanal Malik al-Quddus. Besaran lagi. Subhanal Malik al-Quddus. Inilah dia doa kunut witir dan juga zikir sebelum salamnya dan zikir setelah salamnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Wa yamuddu bi sawtihi wa yarfa'u fi tsalitsah. Jadi yang paling besar suara kita subhanallah malikul kudus yang ketiga. Subhanallah malikul kudus, subhanallah malikul kudus, subhanal malikul kudus. Inilah dia kaifiyat witir yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan kami persilakan.